Gue jarang main, bau badan jarang mandi. Anime sampai pagi, otakku jadi basi. Cari gara-gara di sosmed, haus akan atensi. Waifu gua manis, ceweknya tak bau amis. Ortu ngamuk, garuk-garuk, nilai remuk. Budak buduk, makin gemuk, berkecamuk. Pengen ditabrak sama truk. Pindah dimensi, berharap waifu ku manis. Dilapis kain, malah dicambuk nangis-nangis. Aduh lama, history belum kehapus. Berharap mama baba gak lihat genre stepsis. Bersama kawan nonton anime Kiss Axis. Gelap-gelapan celana pada anarkis. Hey, Attack on Titan udah tamat. Lihat bokong Titan, otakku mulai kumat. Digeret-geret warga ke rumah Pak Ustadz. Otak mulai gak karuan, warga pada suruh rukyat. Malam minggu jarang main, bau badan jarang mandi. Anime sampai pagi, otakku jadi basi. Cari gara-gara di sosmed, haus akan atensi. Waifu gua manis, ceweknya tak bau amis. Malam minggu jarang main, bau badan jarang mandi. Anime sampai pagi, otakku jadi basi. Cari gara-gara di sosmed, haus akan atensi. Waifu gua manis, ceweknya tak bau amis.